Dan disebut dengan kunyah ini, terutama kata-kata abu, boleh dengan bermakna harapan dan doa. Belum punya anak, tetapi dia punya ingin, punya harapan. Kalau dia punya anak namanya Muhammad, maka boleh dari mulai sekarang disebut Abu Muhammad. Walaupun dia belum punya anak namanya Muhammad, boleh berkunyah. Dan para yang sekalian, boleh kita memberi nama dengan nama Muhammad. Bahkan itu sunnah Rasul, tidak kita dapati hadisnya. Tapi kata Rasulullah SAW, tasammu bismi wala taktanu bikunyati. Berilah nama-nama kalian itu dengan namaku, dan jangan kalian berkunyah dengan kunyahku. Jadi kalau nama Rasul adalah Muhammad, nama Rasul adalah Ahmad, boleh nama kita dengan nama Rasul, nama Muhammad, nama Ahmad. Tapi kalau dengan kunyah Rasul, tidak boleh. Rasul itu kunyahnya Abu Al-Qasim. Nah, boleh kita mengatakan Abul Qasim. Begitu kata Rasul, demikian. Oleh karena itu, maka pada sekalian ini bagian dari apa yang kita dapati dan kita harus jadikan pelajaran tentang penamaan ini. Nah, berikutnya adalah di antara perkataan yang dicintai Allah tadi ada berapa? 4. Jangan lupa. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Jangan dengan nasyid. Jelas ini perkataan yang paling dicintai Allah SWT. Tidak ada dalil bahwa nasyid itu dicintai. Bahkan nasyid sekarang itu bukan nasyid pada zaman yang dimaksud. Nasyid itu nyanyi. Boleh perhatikan para sekalian, nasyid-nasyid sekarang itu adalah nyanyi, nembang, ngidung, bukan nasyid pada zaman dahulu. Nasyid yang dimaksud itu adalah membacakan syair dengan cara bacanya orang Arab ketika mereka membacakan syair. Itu namanya nasyid. Kalau bahasa kita itu seni membaca puisi, itu namanya nasyid. Seni membaca syair berbahasa Arab disebutnya nasyid. Adapun sekarang bukan nasyid itu nyanyi, apalagi kalau sudah ditambah dengan tembang, dengan musik, dengan segala macam. Berikutnya pada sekarang dilarang seorang mentazkiyah diri. Jangan mengatakan bahwa dia adalah begini dan begitu, di mana semua itu adalah bermakna memuji diri sendiri. Tidak boleh. Bagian daripada yang dilarang oleh Rasul dan berpeluang untuk menjadikan seseorang menjadi ujub. Nah, para jemaah sekalian, ini adalah yang dapat kita dapati dari beberapa hadis ini. Mudah-mudahan kita mengetahui akhirnya adalah bahwa kalau kita mau memberi nama itu harus dengan sesuai aturan, bukan kemudian asal memberi nama dan kemudian salah. Demikian para sekalian, silakan barangkali ada pertanyaan boleh untuk diajukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para yang sekalian, ada pertanyaan, bolehkah nama anak laki-laki Al-Jauziyah? Harus tahu dulu bahwa Al-Jauziyah itu satu kabilah, itu bukan nama, kabilah. Afan, tadi jadi teringat ada satu hal lagi. Tadi kan saya sampaikan ada isem, ya, ada nama, ada kunyah, betul? Satu lagi para sekalian, yaitu namanya adalah lakob. Nah, nih, lakobun. Lakobun itu gelar kalau bahasa kita. Misalnya karena profesinya adalah sebagai tukang kayu, maka disebutnya najjar. Najjar. Karena profesinya adalah tukang emas, maka disebutlah zahabi. Ada julukan celak sebetulnya, tetapi yang bersangkutan suka. Misalnya ada namanya A'raj. A'raj itu artinya pincang, celak kan? Tetapi ada orang yang tidak mengapa, ridho dia disebut begitu, karena sebagai identitas juga. Orang lain barangkali susah menyebutnya, susah mengenalnya, dikenal dengan sesuatu yang keanehan yang ada pada dirinya. Maka ini namanya adalah julukan-julukan. Nah, antum boleh, misalnya bagi antum yang petani, sebut al-fallah. Kalau misalnya adalah jagal, ya, tukang nyembelih, maka misalnya adalah jazar. Nah, begitu. Kalau antum misalnya penjahit, maka khayyat, begitu. Itu contoh, ya, khayyat dan seterusnya. Jadi itu adalah julukan-julukan, ya. Jadi boleh digunakan. Ada lagi satu namanya nasab. Nasab ini perlu diketahui bukan nama, tapi dia adalah bisa jadi pengenal. Misalnya adalah nasab kepada pekerjaan, ya, maka disebutnya zahabi tadi di sini, ya. Jadi zahabi itu adalah nasab kepada zahab, kepada emas. Misalnya nasab kepada negeri, misalnya menjadi Batawi. Bagi orang Betawi itu bahasa nasabnya adalah Batawi. Bagi orang Sunda jadi Sundawi. Bagi orang Jawa jadi Jawi, begitu, dan seterusnya. Nah, jadi ini adalah sekitar tentang nama ya. Dan tadi nama Al-Jauziyah, kalau menurut saya cari nama yang lain. Jangan Al-Jauziyah, karena Al-Jauziyah itu pertama ada Yahnya, kecuali kalau perempuan. Tapi kalau laki-laki juga, kenapa dia jadi Jauziyah itu kan ada sebabnya. Nah, sedangkan apa sebab anak antum jadi Jauziyah? Jadi menurut anak kurang relevan kalau anak boleh memberi komentar. Dan berikutnya adalah Ibnu Qayyim nasab. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah nasab. Sebenarnya kita kan bukan Al-Jauziyah. Jauziyah itu adalah nasab kepada daerah. Seperti misalnya ada Bukhari, itu nasab kepada Bukhara. Orang kita tinggal di Betawi, Bukhara dari mana? Nah, seperti itu. Jadi perlu dengan ilmu sebelumnya sehingga tidak asal. Asal namanya apa lalu tokoh lalu disebutkan, padahal belum tentu. Misalnya ada nama Salahuddin Al-Ayyubi. Loh, Al-Ayyubinya dari mana? Antum kan bukan orang Ayyub, bukan nasab kepada Ayyub, betul tidak? Nah, seperti itu. Salahuddinnya boleh, tapi kenapa sampai Al-Ayyubinya juga dibawa? Nah, ini berarti bermasalah. Nanya dululah gitu supaya diberi tidak hanya semangat. Berikutnya, bagaimana panggilan seseorang dengan Buya? Buya bukan kunyah ya. Buya Buya itu para sekalian tulisan Arabnya mestinya begini, Abuya. Abuya. Abuya itu artinya bapakku. Kalau orang Sunda Abah, ya kan? Abah Anom, ya tidak? Abah. Itu asalnya dari ini. Abah. Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Abati itu panggilan kesayangan. Artinya adalah wahai ayahandaku. Begitu. Jadi Buya. Kalau Buya berarti bapakku. Kalau abati ayahandaku. Begitu. Itu adalah panggilan. Tapi ingat teman sekalian, jangan manggil dengan ke si suami manggil ke istri namanya Umi. Sini dong Umi. Gitu. Salah, masa istrimu panggil Umi? Umi itu artinya ibuku. Lah itu bermasalah itu. Nanti si istrinya manggil kepada bapaknya, Abi, sini Bi. Lah bapak, wahai bapakku. Nggak boleh begitu. Betul mendidik anak, tetapi tidak boleh salah. Jadi kalau mau Abu, misalnya Abu Fulan, Abu Muhammad. Dan para sekalian, penting untuk diketahui. Kalau manggil itu jangan sepotong-sepotong. Adam, ya sudah panggil, ya Adam. Gitu kan Allah juga manggilnya gitu. Ya Adam muskun anta, betul tidak? Bukan ya Adam, Ad, kan bukan. Ya Adam, Ahmad, ya Ahmad, gitu. Ya Ridwan, bukan Rid, Rid, Wan, Wan, gitu gimana? Nah itu budaya tapi akhirnya tidak tepat. Jadi begitu. Jadi jangan panggil Abi, jangan panggil Umi, kalau bukan memang abahnya atau ibunya. Panggil Ummu, misalnya Ummu Fulan, Abu Fulan, dan jangan setengah. Tadi saya katakan. Dul, dul, gitu. Ah, dul, ya tidak. Moh, moh, gitu. Muhammad panggilnya mohnya saja. Din, din, nah, gitu. Itu kan panggilan kita, panggilan lokal, panggil. Jadi bukan nama akhirnya. Nah oleh karena itu, yang itu seperti ini adalah harus dibetulkan. Berikutnya Ustaz, nama Maisa Nur Afifah. Tiga nih. Maisa Nur, apa Maisa? Maisa. Maisa begini tulisannya. Maisa penghidupan. Maisa. Maisa, Maisa apa? Ada unsur keren-keren di situ, dikit. Arab diceletotkan sedikit jadi nama keren gitu. Tidak, benar sekalian. Ishadu bi'anna muslimun. Persaksikan wahai manusia bahwa kami muslimin. Begitu. Jadi, penampakan jati diri dan identitas keislaman kita juga diperlihatkan oleh nama. Padahal sekalian ingat, perang salib dahulu di Spanyol, setiap orang yang namanya muslim dibunuh. Oleh karena itu bagian daripada mempersaksikan bahwa saya muslim dan saya bangga dengan Islam. Begitu. Jangan kemudian karena takut atau karena kemudian bangga dengan nama-nama keren sebutkan namanya John atau apa namanya Muslim David. David itu nama Nasrani dan seterusnya. Oleh karena itu adalah nah Maisa ini adalah bagi saya adalah tidak paham. Maisa ini adalah takwilnya saya tapi Maisa ini apa? Wallahu alam. Nur Afifah. Nur Afifah itu nur cahaya. Afifah. Afifah itu adalah orang yang bersih hati. Jadi kalau mau saya mungkin punya usul sebutkan nama satu saja yaitu Afifah. Cukup. Afifah itu bagus. Wanita insyaallah taala yang dia hatinya bersih, tidak neko-neko, tidak mikir macam-macam, tidak punya keinginan macam-macam. Insyaallah qanaah. Nah, seperti itulah. Itu namanya Afifah. Ya. Berikutnya, saat bagaimana dengan nama Kresna? Hah? Apa nih? Kresna Bilal apa? Di mana nama tersebut mengandung makna Nah, pewayangan yang pasti Allah tidak menyukainya, yang harus dihilangkan tresnanya. Ya, namanya sudah cukup kalau ini Bilal ya. Bilal, ini tulisannya salah nih mungkin. Bilal, salah yang betul Bilal. Kalau mau pakai misalnya ini namanya, bahasa Arabnya begini, Bilal, Bilal. Dan apa artinya? Ifkan, ifkan, ifkan, ifkan begini. Wallahualam. Yang mudah, yang gampang, yang punya makna gitu. Jangan asal ada lihat bunga di depan rumah indah, lalu namanya dikasih nama bunga itu. Bunga, namanya bunga, ya tidak. Nama anak bunga. Gitu. Ya boleh-boleh saya namai bapaknya, betul tidak? Tapi maksud saya adalah seperti tadi. Saya nama anak saya Yasser Ar-Rasyid. Yasser, Yasser nih, Yasser di sini. Yasser. Oh. Kalau mau begini, Yasir, gitu. Atau Yasir. Nah, begini misalnya dengan menggunakan is, fi'il madhi, fi'il amr dijadikan nama, boleh, nggak apa-apa. Ada orang namanya fi'il mudhari. Namanya adalah menggunakan fi'il mudhari. Misalnya namanya Yazid. Yazid itu adalah fi'il mudhari. Zada, Yazidu, ziyadatan. Namanya fi'il mudhari. Dan ada itu dalam bahasa Arab. Ar-Rasyid. Ar-Rasyid katanya adalah Ar-Rasyid. Ar-Rasyid bagus. Cuman mungkin kalau mau pilih satu nama, cukup ini Rasyid, sudah cukup. Atau Rasyid. Rasyid boleh, atau Rasyid begitu. Boleh dua-duanya. Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Nah, ini Rasyid. Rasyid adalah orang yang dia kalau berbuat setelah perhitungan dan akurat dan bijak, itu Rasyid namanya. Sekarang ini benar sekalian, jangankan Rasyid, Mumayyiz saja belum. Tidak sedikit kaum muslimin atau orang lah begitu pada zaman sekarang, belum Rasyid, malah belum Mumayyiz. Orang itu harusnya Mumayyiz dulu, setelah Mumayyiz balik, setelah balik Rasyid. Jelas? Kalau Mumayyiz itu adalah anak umur 5-6 tahun sampai dengan misalnya 8 tahun sampai sebelum balig, itu namanya Mumayyiz. Kalau sudah usia balig namanya balig. Tetapi orang balig belum tentu Rasyid. Sekarang Mumayyiz saja banyak yang belum mencapai Mumayyiz. Mumayyiz itu adalah bisa membedakan ini besar, ini kecil, ini bahaya, ini tidak bahaya, betul? Ini baik, ini buruk, itu sudah tahu. Ini madu, ini racun, itu berarti sudah tahu, namanya Mumayyiz. Ini laki-laki, ini perempuan, tahu berarti Mumayyiz. Masa ini bahaya, ini tidak bahaya saja tidak tahu, ya kan? Itu berarti belum Mumayyiz. Rokok itu bahaya atau tidak bahaya? Jawab. Katanya, kalau misalnya tidak, antum tidak ada yang jawab, misalnya, itu adalah imma takut dikomentari atau tidak baca. Lihat di dalam belang-belangnya, betul nggak? Merokok mengakibatkan, itu kan berarti bahaya. Tetapi banyak orang yang belum balik, belum Mumayyiz. Dia tidak tahu mana bahaya dan tidak bahaya. Berikutnya, ada Aulia Az-Zahra. Az-Zahra ini nasab. Fatimah Az-Zahra itu nasab, bukan nama. Namanya Fatimah. Jadi seperti itu. Khansa itu bagus. Khansa, ya itu adalah nama yang bagus. Jadi seperti itu. Kemudian Marfu'ah, bagus. Nama Marfu'ah artinya adalah diangkat. Misalnya doa mudah-mudahan orang itu diangkat derajatnya menjadi lebih tinggi. Bagaimana pakai nama, makna di belakangnya minal, ya Muhammad Purba apa nih Inaga begitu. Wallahu alam, jelas cukup satu itu Muhammad saja cukup. Kenapa disebut minal di sini? Wallahu alam, kenapa disebut Purba? Orang sudah bukan Purba sekarang, ya tidak. Ya jadi seperti itu. Para sekalian, mari kita hidupkan sunnah dalam pemberian nama pun kita masih belum sunnah. Cukup dengan seperti apa yang tadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam anjurkan kepada kita. Marga boleh. Misalnya nama, kemudian nama bapak, kakek, marga boleh. Misalnya Muhammad Ridwan Saleh As-Sundawi boleh. Atau misalnya siapa yang terkenal dari keluarganya? Misalnya keluarganya terkenal dengan profesinya Az-Zahabi misalnya atau An-Najjar, boleh seperti itu. Jadi nama itu makanya di paspor kan minimal 3, karena itu tadi untuk maksudnya nama dia, namanya bapaknya, kemudian kakeknya. Saya dulu waktu di sana disangka Amir adalah kabilah Ahmad, Rafi', Mihsan, Amir, kan empat tuh, betul tidak? Jadi disangkanya Ahmad nama saya, Rafi' itu bapak saya, Mihsan kakek saya, Amir kabilah, disangkanya begitu, padahal dia adalah kakek. Jadi seperti itu, jadi boleh memberi nama dengan kabilah. Kalau itu bagian daripada adat dan budaya boleh saya, tapi namanya siapa gitu kan, itu yang disebut nama. Ahmad Purba, kabilahnya apa? Terserah ya. Iya, marga nggak apa-apa, tidak boleh dirubah kalau marga, ya tidak. Marga itu tidak boleh dirubah. Begitu turunan kita sudah cantumkan. Yang jadi masalah yang anak tadi sebut itu adalah dia adalah namanya. Ada nasab misalnya namanya Al-Kalbi. Kalbi itu berasal dari kata kalbun. Kalbun itu anjing. Cuman begitu nasabnya sudah, bagaimana lagi? Betul tidak? Nah, boleh kemudian rubah diganti begitu. Namanya begitu sudah Al-Kalbi. Ada. Nah, tetapi nama yang maksud saya katakan, sekarang kita setelah tahu adalah namanya seperti apa. Kalau nasabnya sudah begitu adanya sudah. Antum enggak boleh melawan takdir ataupun menerima dan menolak bagaimanapun, karena sudah begitu adanya. Jadi saya tidak mengotak-atik unsur mangga, marga atau kabilah, suku, tetapi nama saja. Dari sisi nama, namanya seperti apa, seperti yang tadi saya jelaskan. Ya, cukup. Sampai di sini barangkali mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.